وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الحمد لله، puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan malam hari ini untuk waktu Yogyakarta dan pagi, Pak ya. Bisa, Pak. Siang. Waktu duha. Masya Allah. Kita bisa belajar bersama di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi forum kita. Amin. Baik, kita langsung saja menuju kitab Fiqih Muyassar di bab tentang Kitabul Imamah, bab tentang masalah aturan dalam sholat jamaah. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca Al-Mas'alatus Sadisah, pelajaran yang keenam, Musabaqatul Imam, tentang bahaya mendahului imam. Musabaqatul Imam, tentang bahaya mendahului imam. Musannif mengatakan, la yajuzu lil ma'mum musabaqatu imamihi, enggak boleh bagi makmum untuk mendahului imam. Faman ahrama qabla imamihi lam tan'aqid salatuhu, barang siapa yang melakukan takbiratul ihram sebelum imamnya, salatnya batal. Karena di antara syarat yang berlaku bagi makmum, ayya'tiya biha ba'da imamihi wa qad fatahu, dia harus melakukan takbiratul ihram setelah imam, sementara orang ini tidak takbiratul ihram setelah imam. Wa 'alal ma'mumi ay yashra'a fi af'alis salati ba'da imamihi, dan makmum harus melakukan kegiatan salat, gerakan-gerakan salat setelah imam, berdasarkan hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza qala sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu, wa idza sajada fasjudu. Sesungguhnya imam itu ditunjuk untuk diikuti. Imam ditunjuk untuk diikuti, karena itu apabila dia takbir, bertakbirlah. Ketika rukuk, rukuklah. Dan ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan Rabbana walakal hamdu, wa idza sajada fasjudu, dan ketika imam sujud, lakukanlah sujud. Sehingga apapun gerakan imam, maka kita diperintahkan untuk mengikutinya, kecuali yang tidak memungkinkan. Misalnya bagi makmum masbuk, kemudian imamnya salam, maka tentu saja makmum masbuk tidak boleh ikut salam. Baik, coba kita berikan catatan tentang hadis ini. Jadi, ada empat gerakan makmum terhadap imam. Ada empat gerakan makmum terhadap imam. Ini sebagaimana keterangan Imam Ibnu Utsaimin. Empat gerakan makmum terhadap imam. Yang pertama, mendahului imam. Di sini ada larangan keras, sehingga bisa kita sebut sebagai perbuatan dosa. Ada orang yang sholat, tapi selesai sholat dia berdosa. Itulah makmum yang mendahului imam. Yang kedua, membaringi imam. Ini hukumnya termasuk perbuatan yang salah. Dan yang ketiga, terlalu telat dari imam. Ini juga sebuah kesalahan. Yang keempat, mengikuti imam. Dan inilah yang bernilai benar. Baik. 1, 2, 3 adalah praktek yang salah, bahkan yang pertama termasuk perbuatan dosa. 2 dan 3 kami belum mengetahui adanya dalil yang memberikan ancaman khusus. Namun ini perbuatan yang salah dan yang benar adalah mengikuti imam. Baik, kita lanjutkan. Nabi SAW menyebut bahwa ketika mengikuti imam adalah ikuti bagaimana imam bergerak. Fa'idha kabbara fakabbiru, wa'idha raka'a farka'u. Kalau imam takbir, maka bertakbirlah. Kalimat ini menunjukkan bahwa makmum melakukannya tepat setelah. Karena lafadznya, kabbara fakabbiru. Kalau imam bertakbir, usai bertakbir, fa, maka bertakbirlah kalian. Huruf fa di situ menunjukkan, sama juga seperti sebagaimana untuk ruku. Fa'idha raka'a farka'u. Kalau imamnya ruku', maka lakukanlah ruku'. Wa'idha qala sami'allahu liman hamidah fa'kulu. Wa'idha sajada fasjudu. Dan huruf fa, jadi kata apa istilahnya? Istilahnya apa? Kata depan ya. Ada yang bentuknya fa, ada yang bentuknya summa. Kalau fa menunjukkan makna dekat. Kalau summa bisa menunjukkan makna ada rentang. Ya. Kalau fa menunjukkan makna dekat, kalau summa menunjukkan makna ada rentang. Nabi SAW tidak mengatakan fa'idha kabbaro summa kabbiru. Tapi yang beliau sampaikan adalah fa'idha kabbaro fakabbiru. Wa idza raka'a farka'u dan begitu seterusnya. Baik, sehingga dia tidak terlalu telat dari gerakan imam namun mengikuti imam. Yang ini dilakukan bahwa makmum bergerak pasca imam bergerak. Begitu dia selesai gerak, maka makmum ikut bergerak. Baik, sekarang kita akan lihat. Fa in wafaqahu fiha aw fis salam kuriha li mukhalafatihi as-sunnah. Kalau makmum itu membarengi imam, fa in wafaqahu fiha atau fis salam, ketika salam barengan dengan imam. Imamnya salam. Assalamualaikum. Di assalamualaikum. Ikut salam. Bareng dengan imam. Hukumnya makruh. Karena ini menyalahi sunnah. Meskipun tidak sampai membatalkan sholat. Li'annahu ijtama'amahu firrukni. Karena dia bareng dengan imam dalam gerakan rukun. Wa in sabakahu haruma. Tapi kalau mendahului hukumnya haram. Berdasarkan sabda Nabi SAW. La tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bilqiyam. Janganlah kalian mendahuluiku ketika ruku', sujud maupun berdiri. Dan adanya larangan menunjukkan makna haram. Juga disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'. Nabi SAW bersabda secara marfu', artinya sabda Nabi SAW. Kalimat secara marfu artinya sabda Nabi SAW. Ama yakhshal ladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam. Orang yang dia mengangkat kepalanya sebelum imam. Hendaknya dia takut. Ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Allah akan mengubah kepalanya seperti kepala keledai. Masya Allah. Allah akan jadikan kepalanya seperti kepala keledai. Baik, kenapa mendahului imam diancam dengan dijadikan kepala keledai? Mendahului imam termasuk perbuatan dosa besar. Kita bisa sebut sebagai perbuatan dosa besar karena ada ancaman khusus. Ya. Karena ada ancaman. dan setiap perbuatan dosa yang disertai dengan ancaman, maka perbuatan dosa itu adalah perbuatan dosa besar. Baik. Kemudian, kenapa di situ disamakan dengan keledai? Bentuk ancamannya adalah kepalanya akan dijadikan seperti keledai. Kenapa pakai hewan keledai? Karena keledai adalah lambang apa? Keledai adalah lambang kebodohan. Dan orang Arab ketika menghina orang, puncaknya adalah dengan menyebut keledai. Lambang kebodohan. Ada salah satu teman cerita ya. Beliau di Jakarta, kuliah di LIPI ya. Ada orang Arab parkir. Lalu setelah urusan dia selesai, dia pergi. Nggak bayar parkir. Sama tukang parkir, dia marah, dilempar air. Ya. Dilempar air, dilempar satu botol air. Kena mobilnya. Nah, kemudian orang Arab ini tetap pergi. Lalu dia berhenti sejenak menemui teman saya yang kuliah di Libya. Apa bahasa Indonesianya himar? Mada taqul himar fi Indonesia? Dia tahu, teman saya ini tahu, kalau ini mau dipakai menghina tukang parkir itu. Akhirnya dikasih tahu, kedelai. Terus dia teriak, kedelai, kedelai, kedelai ya. Dia meneriaki tukang parkir tadi dengan kedelai, kedelai, kedelai. Maksud dia adalah mau ngomong keledai. Karena bagi dia, himar itu lambang bentuk misuh ya. Yang paling puncak itu pakai himar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut orang Yahudi yang dia dikasih kitab oleh Allah tapi dia enggak mau memahami isinya, enggak ngerti sama sekali. Matsalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kama tsalil himar yahmilu asfar. Perumpamaan orang yang mereka diberi oleh Allah Taurat kemudian ternyata mereka tidak mau mempelajarinya. Ibarat keledai yang dia membawa barang-barang yang berada di atasnya. Kama salil himar yahmilu asfaro. Seperti keledai yang membawa barang di atasnya. Namanya keledai, keledai jinak ya, termasuk kendaraan di masa silam yang umum dipakai oleh masyarakat. Ketika dia mau dipakai tunggangan, itu kan dikasih apa wadah, kantong yang ada di kanan kirinya. Nah, di situ diisi barang-barang. Di situ diisi barang-barang, sehingga dia berfungsi sebagai hewan pengangkut. Keledai nggak bakalan tahu di punggungnya ini isinya apa. Apakah di punggungnya isinya emas, ataukah isinya kotoran, ataukah isinya sampah, ataukah isinya kayu, atau apa, dia nggak ngerti. Yang penting pokoknya dia sanggup untuk ngangkat, dia angkat. Sanggup untuk ngangkut, dia angkut. Ya, seperti itu orang yang dia dikasih oleh Allah Alkitab, tapi ternyata dia gak paham isinya. Ibarat keledai yang dikasih beban, tapi dia gak ngerti di atasnya itu ada apa. Baik. Kemudian, kepalanya akan dijadikan seperti kepala keledai. Ini berlaku di mana ancaman ini? Di mana ini berlaku? Sebagian ulama mengatakan ini berlaku di akhirat. Allah Ta'ala akan mengubah kepala orang yang suka mendahului imam, kepalanya akan dijadikan sebagai kepala keledai. Dan ada yang mengatakan ini berlaku di dunia dan di akhirat. Sehingga bisa saja ini terjadi di dunia. Dan ini pernah diceritakan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman, Hafizahullah Ta'ala. Ada seorang guru. Beliau ahli hadis, punya murid, menyampaikan hadis yang beliau miliki. Tapi ada satu keistimewaan dari guru ini. Setiap kali mengajar, selalu pakai cadar. Sehingga muridnya enggak tahu seperti apa wajah gurunya. Dan muridnya juga menghormat pada sang guru. Mereka enggak berani untuk tanya karena mereka hanya ingin mendapatkan ilmunya. Sampai satu ketika ada salah satu murid yang kepo, kepo banget ini murid. Saking keponya sampai murid ini pingin sekali punya atau pingin sekali tanya kepada sang guru, kenapa setiap kali ngajar pakai cadar. Ya. Kemudian seusai majelis, beliau tetap duduk di tempat. Dan gurunya tahu, orang ini kenapa duduk di tempat. Kemudian diminta untuk pergi, tapi tidak mau. Akhirnya murid ini mengatakan, saya penasaran kenapa sang guru setiap kali ngajar. Kita kan sama-sama lelaki. Ya. Anda bukan seorang wanita, Anda bukan waria, Anda lelaki, kita sama-sama lelaki. Kenapa ketika Anda ngajar harus menggunakan sitar, menggunakan tabir? Akhirnya sang guru ini cerita. Dulu aku pernah mendahului imam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghukumku dengan Allah jadikan mukaku seperti keledai. Dan beliau tentu malu ketika menampakkan muka itu di hadapan orang lain. Maka ditutupi ya, dengan cadar, dengan sitar. Ya. Sehingga bisa saja hukuman seperti ini terjadi di dunia. Maka mohon untuk diperhatikan baik-baik kaum muslimin. Ya. Masalah mendahului imam ini bukan masalah yang ringan. Ini masalah yang berat. Lalu apa yang harus dilakukan? Jangan sampai mendahului imam. Karena di situ hukumannya adalah Allah akan ubah kepalanya sebagaimana layaknya kepala keledai. Dan kenapa pakai keledai? Karena itu lambang kebodohan. Orang mendahului imam itu bodoh. Sehingga mendahului imam... Apa ini? Kebodohan. Kenapa kok bisa disebut sebagai bodoh? Kan tidak mungkin dia akan salam sebelum imam. Kecuali kalau kemudian dia mendahului imam, terus bisa sholat lebih awal dari imam, nanti pulang duluan, keluar dari masjid, imamnya masih sholat. Tidak mungkin itu terjadi. Namanya orang ketika sholat, pasti sebagai makmum, pasti dia akan salam setelah imam. Sehingga ngapain dia mendahului imam? Wong tidak mungkin bagi dia akan salam setelah imam. Dan dia tidak mungkin bubar sholat setelah imam. Sebelum imam. Maka disebut sebagai orang bodoh. Karena tindakan ini adalah tindakan kebodohan. Tidak mungkin dia akan mendapatkan manfaat dari apa yang dia lakukan. Padahal itu kesalahan besar. Karena itulah sebagian ulama menilai bahwa mendahului imam bisa membatalkan sholat di samping pelakunya berdosa. Karena mendapatkan ancaman khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, walhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sekarang kita akan membaca tentang bagaimana cara yang tepat dalam mengikuti imam. Cara yang tepat dalam mengikuti imam. Ada sebuah riwayat, ya, coba kita carikan riwayatnya ya. Sebagian sahabat, beliau menyaksikan bagaimana praktek para sahabat ketika sholat di belakang Nabi SAW. Ya. Sebentar, coba. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sujud tidak ada satupun makmum yang sujud sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna sujud. Ada sebuah hadis yang menyebutkan itu. Coba kami carikan dulu. Mutaba'atul imam. Baik. Baik, ini hadisnya muttafaqun alaih dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kunna nusalli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qala sami'a Allahu liman hamida, lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yad'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jabhatahu 'ala al-ardi." Dari sahabat Al-Barra bin Azib, beliau menceritakan, lam yahni ahadun minna dhahra. Al-Barra bin Azib, hadis riwayat Muslim, pernah menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seusai mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka para sahabat berdiri, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Kemudian lam yahni ahadun minna, setelah itu enggak ada satupun di antara kami yang menundukkan punggungnya, hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajida, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul sujud. Thumma naqa'u sujudan ba'dahu, baru setelah itu kami turun sujud setelah beliau sempurna sujud. Gerakan yang paling lama dalam sholat itu kan ada dua ya, bergerak dari posisi berdiri hingga sujud. Yang kedua, bergerak dari posisi sujud ke berdiri. Al-Barra menceritakan, kami ketika sholat Nabi sallallahu alaihi, kami tidak melakukan gerakan apapun, tidak ada yang menundukkan punggungnya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna sujud, baru kami ikut sujud. Baik, itulah prinsip mengikuti. Sehingga cara yang tepat mengikuti imam adalah makmum bergerak, apa tadi? Pasca imam sempurna gerakannya, sempurna melakukan gerakan. Sehingga imam sudah rukuk, baru makmum rukuk. Imam iktidal, barulah makmum iktidal. Lah kan kita tidak tahu pak, kita kan tidak melihat imam. Apalagi untuk model masjid yang di situ ada mihrabnya, sehingga makmum yang berada di sebelah kanan dan kiri, makmum yang sebelah yang berada di sebelah kanan dan kiri, dia bisa jadi nggak lihat imamnya. Di sini imam ya. Mungkin yang di depan ini, yang di belakang imam dia lihat. Terus bagaimana seperti ini? Ya, maka kalau tidak melihat. Jika tidak melihat, acuannya adalah apa? Sempurnanya komando. Sempurna komando. Begitu komando Allahu Akbar selesai di kata bar, ya. Ketika selesai dikata bar, sudah, berarti komando telah sempurna. Ketika komando telah sempurna, silakan bergerak. Nah, cuman kalau komando belum sempurna, banyak orang yang sudah mulai ancang-ancang bergerak. Nah, di situ permasalahannya adalah butuh sabar, ya. Dan untuk bisa melakukan hal ini butuh satu kata kunci, sabar. Banyak makmum yang enggak sabar. Ya. praktek yang sering kita saksikan ya, yang cukup ma'ruf di masyarakat. Imam di sholat jahriyah, belum selesai dia baca surat, makmum sudah siaga. Ini kan makmum sedekap ya, makmum sedekap. Imam membaca surat. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Tangannya sudah dilepas itu makmum. Tangannya sudah dilepas. Imam membaca idza jaa nasrullah misalnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Belum selesai baca Quran, makmum sudah ngelepas tangannya. Loh, kenapa kok tangannya makmum sudah dilepas? Pak, ini ancang-ancang mau ruku. Ngapain harus pakai ancang-ancang? Sabar. Sedekap dengan baik. Tunggu sampai imam ruku. Nggak perlu ancang-ancang. Anda nggak bakalan ketinggalan. Ketika imam ruku, kemudian Anda nggak ancang-ancang, Anda nggak bakalan ketinggalan. Maka nggak perlu pakai ancang-ancang. Udah biarin aja. Maksudnya apa? Sabar. Tetap sedekap. Sedekap sampai imam selesai ruku, imam sempurna ruku, baru ikuti ruku. Baik. Sehingga butuh sabar dalam hal ini. Dan nikmati setiap gerakan sholat. Sholat itu terbatas waktunya. Nikmati setiap gerakan sholat. Sehingga kalau imamnya kok gak bergerak-bergerak, nikmati terus gerakan itu. Kadang bagi sebagian orang yang dia kaget dengan imamnya yang panjang. Sujud kok lama sekali gak tangi-tangi. Dia bangun, loh kok belum. Nikmati gerakan sujud. Biarkan dalam posisi sujud. Biarkan dalam posisi. Nikmati posisi sujud itu. Sampai imamnya Allahu Akbar. Baru kita bangkit. Ya. Di kampung kami ya. Ada salah satu warga yang menikah dengan orang Arab. Dulu waktu saya masih kecil ya. Beliau sekarang sudah gak pernah pulang ya. Udah terlalu tua. Waktu saya masih kecil di usia SD SMP. Kalau beliau pulang ke Indonesia, disuruh jadi imam. Nah, beda dengan imam yang biasanya ada di masjid kampung. Lama banget ini kalau rukuk dan sujud. Sampai makmumnya itu berkali-kali ngangkat tangan. Duh, belum toh, balik lagi dia. Dan itu sering jadi, sehingga jadi apa ya, fenomena biasa. Kalau beliau yang jadi imam, seringnya ada makmum yang bangun sebelum imam. Terus balik lagi dia. Karena imamnya belum bangkit dari sujud. Nikmati setiap gerakan rukun dalam sholat. Sehingga, kalaupun imamnya lama, makmum nikmati. Ini kesempatan bagi kita. Kapan lagi untuk bisa menikmati gerakan-gerakan itu ketika kita sholat wajib. Dan itu kita lakukan dengan cara menikmati setiap gerakan dalam sholat. Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya kita akan membahas tentang al-mas'alatus sabi'ah, pelajaran yang ketujuh. Ahkamun mutafarriqah fil imamati wal jama'ah. Beberapa catatan terpisah tentang sholat jamaah. Di antara beberapa catatan yang berkaitan dengan masalah imamah dan sholat jamaah, selain apa yang telah dibahas. Pertama, istihbabu qurbi ulil ahlami wan nuha. Dianjurkan bagi yang punya agama yang lebih sempurna untuk mendekat dengan imam. Fayakdumu ulil fadli wal aqli wal hilm wal ana khalfal imami wa qariban minhu. Maka dianjurkan bagi yang punya keistimewaan, kewibawaan, punya kehormatan, punya al-hilmu wal ana, kedewasaan, agar dia berada di belakang imam, mendekat dengan imam. Berada di posisi paling dekat dengan imam. Bahasa lainnya, yang paling soleh di antara jamaah di belakang imam. Sehingga secara hierarki, yang paling bagus imam. ini orangnya Masya Allah paling ideal di antara yang lain dalam beragama. Kemudian di belakangnya adalah orang yang secara senioritas kurang lebih berimbang dengan imam. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya yang paling dewasa yang berada di belakangku. Tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, kemudian disusul dengan yang lain. Lalu disusul dengan yang lain. Sehingga beliau minta agar yang di belakang beliau adalah orang yang punya nilai kesolehan yang lebih dibandingkan makmum yang lain. Lalu siapa itu di zaman Nabi SAW? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau yang selalu dibawa di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika salat. Kalau tidak adalah para al-qurra, para sahabat-sahabat yang mereka menjadi rujukan dalam masalah bacaan Al-Quran. Seperti Ubay bin Ka'ab yang beliau sering di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah ayakhudhu anil imam wa yaftahu alaihi fil qira'ah idhahtaja ila dalika. Dia bisa menggantikan imam kalau imamnya batal, atau dia bisa yaftahu alaihi fil qira'ah, meluruskan bacaan idhahtaja ila dalika, ketika dibutuhkan imamnya keliru, imamnya salah. وَيَسْتَخْلِفُ مِنْهُمْ مَنْ شَاءَ إِذَا نَابَهُ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ. Dan dia bisa gantikan imam apabila إِذَا نَابَهُ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ, apabila ada sesuatu yang mengganggu dalam sholat. Baik. Sehingga ketika yang berada di belakangnya adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang secara agama dekat dengan imam. Begitu imam batal, dia bisa tunjuk salah satu sebagai gantinya. Wallahu alam. Nah, di sini ada istilah yaftahu alaihi fil qira'ah. Membenarkan bacaan dalam salat. Ini catatan ya. Membenarkan bacaan membenarkan bacaan imam yang salah disebut al-fathu. Disebut al-fathu yang artinya membuka. Kenapa? Karena makmum membuka bacaan imam yang ruwet sehingga salah-salah. Baca surat apa? Membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Gak sampai ujung. Muter saja. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Wa la a'budu ma ta'budun. Wa la antum a'biduna ma a'bud. La a'budu ma. Akhirnya muter terus. Nah, fungsi orang yang di belakangnya melakukan al-fatah. Ini ruwet, ini bacaan imam. Kasih fatah dia. Luruskan. Maka disebut dengan al-fatah yang artinya membuka. Baik, kita lanjutkan. Catatan yang kedua, al-hirsu 'ala shaffil awwal. Ya. Hendaknya orang itu bersemangat untuk dapat shaff yang pertama. Kenapa? Karena pahala di shaff pertama jelas lebih istimewa dibandingkan pahala di shaff yang lainnya. Semakin dekat dengan imam, semakin berada di shaf yang paling depan, makin bagus. Dianjurkan bagi makmum untuk mengambil posisi shaf yang paling depan dan semangat untuk mendapatkannya. Wa yahdharu minat ta'akhuri, jangan sampai ketinggalan. Nah, di sini ada sebuah hadis yang berisi ancaman orang yang suka melipir cari tempat di belakang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqaddamu fa'atimmu bi. Ayo maju. Ayo maju fa'atimmu bi, dan bermakmum kepadaku. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Sementara orang yang berada di belakangnya dia bermakmum kepada yang di depannya. Lalu beliau mengatakan, la yazalu qaumun yata'akhkharun. Ada sebagian orang yang dia sengaja telat atau sengaja memilih tempat duduk di belakang, hatta yu'akhirahumullah, sampai Allah akhirkan mereka. Allah akhirkan apa? Allah akhirkan masuk surga. Masya Allah, berat sekali dong. Makanya ini bukan hal yang remeh. Hanya sebatas masuk Jumatan, di awal waktu masjid masih kosong, melipir di belakang, nyari tempat di belakang, nyender. Sangat disayangkan, padahal dia punya kesempatan emas untuk bisa mendekat ke imam. Dan Nabi SAW juga bersabda, andaikan orang itu tahu keutamaan azan dan saf pertama, ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَيَّسْتَهِمُوا عَلَيْهِ, kemudian dia tidak akan bisa mendapatkannya kecuali harus pakai undian. Lastahamu, tentu mereka akan mau undian. Bagi orang yang kaya, undian itu mungkin berat baginya. Ngapain saya undian? Hanya untuk berapa toh? Cuma untuk ratusan ribu aja kok. Bagi orang kaya, tidak mau dia. Namun hadis ini berlaku bagi kaya dan miskin. Kira-kira apa nilai keistimewaan azan dan shof pertama? Bayangannya gini, andaikan ada sebuah hadiah yang itu ditawarkan kepada seluruh umat manusia, orang terkaya mau melakukan itu. Untuk mendapatkan hadiah tersebut, berarti itu menunjukkan bahwasanya hal itu adalah istimewa. Anda bisa ngukur, berarti kira-kira berapa ya nilai pahala. Ini tidak bisa dibandingkan dengan dunia seisinya. Amman nisa'u fayustahabbu ayyakunna fissufufil mutaakhira. Sementara untuk ibu-ibu dianjurkan agar berada di saf paling belakang. Berdasarkan sabda Nabi SAW, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Saf lelaki yang terbaik itu yang paling depan, yang paling buruk paling belakang. Wa khairu sufufin nisa', sementara saf wanita yang terbaik akhiruha, yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha, sedangkan yang paling buruk yang paling depan. Coba kita lihat di footnote hadis riwayat Muslim. Sehingga cara nyusun saf bagi lelaki dan wanita itu terpisah. Namun kata An-Nawawi bahwa jika wanita terpisah, jika tempat sholat wanita dipisahkan dari tempat sholat lelaki, jika tempat sholat wanita dipisahkan dari tempat sholat lelaki, misalnya pakai tapir yang tinggi, sehingga nggak kelihatan antara jamaah putra dan putri, atau di lantai dua yang nggak kelihatan sama sekali, maka berlaku kaidah umum, apa itu? Menyusun shaf dari depan. Kok bisa menyusun shaf dari depan? Ya sama sebagaimana lelaki, karena dia sudah gak kelihatan, tertutup, maka yang paling depan paling bagus. Sementara alasan kenapa tempat sholat wanita itu berada di paling belakang, ya mengingat ketika itu tidak ada pemisah antara lelaki dan perempuan, sehingga yang wanita bisa melihat yang lelaki. Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya adalah taswiyatus shufuf wa tarasu fiha. Meluruskan saf dan merapatkannya. Serta saddul furj. Ya, menutup setiap lubang. setiap kekurangan dalam shaf. Wa itmamus shafil awwal fal awwal, lakukan penyempurnaan untuk shaf yang pertama terlebih dahulu. Dan dianjurkan bagi imam ayya'mura bitaswiyatis shufuf, agar imam memerintahkan makmum untuk meluruskan shaf, ya. Wa saddil furj qabla dukhuli fis shalah, dan menutup semua celah sebelum salat dimulai. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalika, karena praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufufi min tamamis shalah, luruskan shaf kalian, sesungguhnya lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Dan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan uqimatis salatu fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi, salat sudah diikomahi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kami. Faqala, lalu beliau mengatakan aqimu sufufakum, luruskan shaf kalian. Wa tarasu, rapatkan, ya, rapatkan dengan jamaah yang lain. Fa inni arakum min wara'i dhahri, karena aku bisa melihat kalian dari belakang. Masya Allah. Dan itu keistimewaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Anas, kata Anas, kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibihi bimankibi sahibihi wa qadamahi biqadami. Salah satu di antara salah satu di antara kami, kata Anas, beliau menempelkan, mereka menempelkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki, sehingga pundak dengan pundak nempel, kaki dengan kaki nempel. Wallahu a'lam. Kemudian, wa yustahabbu itmamus shaffil awwal, dianjurkan untuk menyempurnakan shaf yang pertama terlebih dahulu, falladhi yalihi, kemudian shaf yang berada di belakangnya. Fa idza kana naqsun falyakun fi akhiris shufuf. Apabila di sana ada kekurangan, maka hendaknya dia berada di paling ujung shaf. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Tidakkah kalian menyusun shaf sebagaimana malaikat menyusun shaf di hadapan Rabb-nya? Faqulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah, kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha? Bagaimana malaikat menyusun shaf-nya di hadapan Rabb-nya? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutimmuna as-sufufal awwal wa yatarasu fi safi. Mereka mendahulukan shaf yang pertama. Shaf pertama dulu penuh, baru kemudian merapatkan di shaf, ya. Ya, tentu saja sesuai dengan kondisi perubahan yang ada di masyarakat, ya, kondisi masyarakat. Yang keempat, salatul munfarid khalfas safi. Ada orang yang salat sendirian di belakang shaf. La tasihu salatul rajuli wahdahu munfaridan khalfas saf. Tidak sah salat seseorang sendirian, ya, khalfas safi, yang berada di belakang saf. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la salata limunfarid khalfas safi. Enggak ada salat bagi orang yang salat sendirian, khalfas safi, di belakang saf. Jadi enggak boleh di belakang saf. Saf penuh di belakang, enggak boleh. Wara'a Rasulullah SAW rajulan yusalli wahdahu khalfas safi, fa'amarahu ayyu'idas salah. Nabi SAW pernah melihat ada orang yang sholat sendirian di belakang saf, lalu berpintahkan untuk mengulangi. Hadisnya riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, dan dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini materi imamah sudah selesai. Dan berikutnya kita ganti bab. Bab yang ke-9 yaitu fi salati ahli al-a'dzar. Yang ini tadi pagi sudah disinggung oleh Al-Ustadz Dr. Aris Munandar hafizahullahu taala wa ra'ah. Beliau membahas ibadatu ahli al-a'dzar. Ibadah bagi orang yang punya uzur yaitu uzur yang menyebabkan dia enggak mampu untuk melakukan bentuk ibadah secara normal. Wallahu a'lam. Maka mereka bisa sholat sesuai dengan kemampuannya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan adanya kesulitan dalam agama. Allah juga berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Dan seterusnya, tapi insyaallah ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya, tentang sholat ahli a'dar, orang yang punya uzur. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustaz. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, saya ingatkan kembali kepada jamaah. Untuk yang ingin bertanya langsung, silahkan raise hand. Kita akan beri kesempatan, namun mohon sebelum kami izinkan untuk menanyakan langsung, mohon kirim message ke admin Fabiola mengenai pertanyaannya, garis besar, agar kita mendahulukan yang sesuai dengan topik dahulu ya, yang sesuai dengan topik dahulu. Yang tidak sesuai dengan topik, insya Allah jika masih ada waktu dan Ustaz berkenan, kita akan coba tanyakan. Kita menunggu sebentar untuk Ustaz kembali dari. Baik, saya ingatkan Mbak Idar, silahkan kirim message ke admin Fabiola untuk garis besar pertanyaannya. Kita dahulukan yang sesuai dengan topik untuk malam ini, insya Allah. Kita tunggu kehadiran Ustaz kembali. Bismillah, baik kita mulai, lanjutkan Mbak. Pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, mau minta penjabarannya, tadi disampaikan makmum harus mengikuti imam. Namun jika makmum dalam kondisi menahan buang angin atau buang air kecil, bagaimana makmum bisa melakukan mufarokoh? Ya ini lebih cepat, selesaikan sendiri tidak usah ikut imam. Apakah diperbolehkan, bagaimana hukumnya? Syukuran Ustaz, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat jamaah itu ada aturannya ya. Tidak sebagaimana orang dalam rombongan bis yang dia bisa berhenti di tempat manapun, kapanpun yang dia inginkan. Maka kalau kebelet terus saya berhenti di sini saja. Kemudian dia mempercepat langkahnya biar sampai ke tujuan, tidak bisa. Karena itu ketika ada orang yang ingin buang hajat dan dia sudah tidak mampu untuk menahan sampai selesai bersama imam, ya berarti dia batalkan sholat. Terus dia buang hajat. Tidak bisa kemudian dia, wah saya percepat sendiri sholat saya. Batal seperti ini. Karena dia mendahului imam. Niat dia kan sebagai makmum. Niat dia sebagai makmum. Nah ini penting untuk kami sampaikan ya. Bahwa niat yang diperhitungkan dalam sholat jamaah. Niat yang diperhitungkan dalam sholat jamaah itu adalah niat makmum. Yang diperhitungkan. Adalah niat makmum. Kalau niat imam. Niat imam. Tidak disyaratkan. Niat imam. Bukan syarat. Maksudnya gimana Pak? Boleh bagi imam untuk jadi imam tanpa niat. Kok bisa? Contohnya, ada orang yang sholat sunnah sendirian. Allahu Akbar, dia sholat sunnah. Ba'dia duhur misalnya. Sudah? Setelah dapat satu rakaat, tiba-tiba datang Pak Ijo. Lalu Pak Ijo mendekati orang ini. Kemudian langsung, mungkin nepuk pundaknya atau apa. Intinya Pak Ijo ingin jadi makmumnya. Datang Pak Imin. Sebelum selesai satu rakaat, Pak Ijo dijawil, mundurlah itu Pak Ijo. Kemudian mereka berdua sholat di belakang. Dalam kondisi ini, apakah si A yang sholat tadi, dia punya niat jadi imam? Mas Seto, tolong, ini kelihatannya bisa terpental. Oh, Masya Allah. Terpental? Hilang suaranya. Suaranya hilang? Saya sudah co-host. Yang akun saya. Antum-antum belum? Belum. Enggak. Bentar. Kelihatan. Yang akun satunya, oh sudah ya? Afwan. Afwan barusan terpental nih, Ustaz. Baik, kita ulang. Terputus. Kembali ke sini tadi ya, bahwa niat yang diperhitungkan adalah niat makmum, sedangkan imam, niat imam bukan syarat. Contohnya tadi, orang sholat sunnah ba'diyah duhur, dapat satu rakaat, lalu datang si A, atau datang, ini si A yang sholat ya, datang paijo, jadi makmumnya, jejer dia. Lalu datang Paimin, Jawel Paijo, Paijo mundur, akhirnya mereka berdua. Jadi makmumnya si A. Apakah si A ini ketika takbiratul ihram dia punya niat untuk jadi imam? Tidak. Dia sholat sunnah kok. Dan tidak ada orang sholat sunnah niatnya jadi imam, tidak ada. Cuman dia dijadikan imam oleh dua orang di belakangnya. Sehingga makmum ini niatnya harus niat bermakmum kepada si A. Sebagai konsekuensinya, Paijo dan Paimin harus mengikuti si A. Begitu ya. Karena itu niat di sini bisa mengubah. Bisa mengubah hukum. Kok bisa, Pak? Niat bisa mengubah hukum. Karena dua orang ini niatnya jadi makmumnya si A. Si A tadi kan dapat satu rakaat ya. Begitu si A dapat satu rakaat, dia berdiri, lalu nambahi satu rakaat lagi, rakaat yang kedua, si A kan duduk tasyahud. Duduk tasyahud akhir. Sudah? Otomatis Paijo dan Paimin ikut apa? Duduk tasyahud. Padahal dia baru dapat satu rakaat. Kok sudah duduk tasyahud? Karena dia mengikuti si A. Tidak mungkin dia berdiri. Karena dia sudah dapat satu rakaat, sehingga dia harus ikut tasyahud bersama si A. Dari situlah kita bisa memahami bahwa si Paijo dan Paimin dapat satu rakaat duduk, dan itu tidak ada sholat seperti itu, sholat duhur kok kayak gitu. Sholat duhur dapat dua baru duduk tasyahud awal. Ini baru dapat satu duduk tasyahud. Karena dia mengikuti si A. Maka niat dia sebagai makmum bagi si A menyebabkan hukum yang berlaku bagi dia itu hukum yang khusus, sehingga dia boleh duduk tasyahud padahal baru dapat satu rakaat, lalu nanti bangkit ya, si A salam karena dia sudah selesai dua rakaat, si A salam, Paijo dan Paimin berangkat, bangkit menambahi kekurangannya, dapat dua rakaat, duduk tasyahud awal, lalu bangkit ke rakaat ketiga, keempat, kemudian duduk tasyahud akhir. Baik. Karena itu bagi makmum yang dia sudah berniat jadi makmum dari awal ketika sholat, ya dia harus ikut imam sampai selesai, tidak boleh mufarokoh karena dengan cara tadi yang mempercepat gerakan, tidak boleh. Dan kalau dia mufarokoh karena alasan yang syar'i, misalnya imamnya keterlaluan, lama banget, atau imamnya dukun, baru diketahui ketika di tengah sholat, atau bacaan imam Al-Fatihahnya salah yang menyebabkan berubah arti dan itu bisa membatalkan sholat bagi makmum yang Fatihahnya benar, maka dia mufarokoh dan sholat sendiri. Wallahu alam. Alhamdulillah. Selanjutnya saya persilakan Idar dari Prancis. Ibu Idar dari Prancis, silakan di-unmute singkat saja. Insyaallah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai makmum, apakah kita waktu imam membaca Al-Fatihah, kita mendengarkan saja, atau kita membaca Al-Fatihah bersamaan, atau kita membaca sesudah imam membaca Al-Fatihah, artinya waktu dia membaca surat. Bagaimana itu, Ustaz? Baik. Apakah makmum dalam sholat jahriyah? Kita bicara sholat jahriyah. Kalau sholat sirriyah, makmum membaca. Untuk sholat jahriyah, apakah makmum ikut membaca sebagaimana imam membaca Al-Fatihah? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama, makmum tetap ikut membaca. Pendapat yang kedua, makmum tidak perlu baca, cukup mendengarkan. Nah, untuk pendapat yang pertama, untuk ulama yang berpendapat bahwa makmum harus membaca, mereka juga beda pendapat. Lalu kapan makmum itu membaca? Apakah ketika membaca Fatihah? Ataukah ketika membaca surat? Atau imam harus diam sejenak setelah dia selesai Fatihah, diam, tunggu makmum membaca, tunggu makmum selesai Fatihah, baru dia baca surat. Sehingga ada jeda diam. Jawabannya, di tiga tempat ini semuanya tidak didukung oleh dalil, kalau masalah dalil ya. Sehingga di tiga tempat ini, bagi pendapat sebagian ulama yang mengatakan makmum gak perlu baca, ini gak berlaku. Saya ulang ya. Pendapat pertama apa tadi? Dalam salat jahriyah, apakah makmum perlu baca Fatihah? Dalam salat jahriyah, apakah makmum perlu baca, apakah makmum perlu baca Al-Fatihah? Masya Allah. Salat jahriyah ini maksudnya yang Al-Fatihahnya dijaharkan begitu, begitu. Betul. Ya Ustaz? Betul ya. Salat jahriyah subuh, dua rakaat pertama maghrib, dua rakaat pertama isya. Ya. Atau salat jumatan, itu juga jahriyah. Nah, di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, tidak perlu. Cukup dengarkan. Pendapat yang kedua, makmum wajib. Wajib baca. Nah, kemudian di pendapat yang kedua ini, ulama beda pendapat. Yang mengatakan wajib baca, ulama beda pendapat. Kapan bacanya? Lalu dibaca kapan? Ini ada beda pendapat. Ada yang mengatakan sebelum imam baca Fatihah. Jadi saat imam membaca, ya, saat imam membaca doa iftitah, makmumnya baca Fatihah. Oh gitu, sebelum imam baca. Baik, ini pendapat yang pertama ya. Pendapat yang kedua, setelah imam baca Fatihah, sebelum baca surat, setelah imam baca Fatihah, sebelum baca surat, kalaupun diamnya cuma pendek, maka bacanya pendek. Alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Imam sudah baca surat, dah kita diam dulu, tenang, tunggu. Nanti kalau imamnya diam, waladhdallin, amin, afwan ya. Imamnya diam setelah baca surat, kita lanjutkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, makmum baca saat imam baca surat setelah Al-Fatihah. Misalnya makmum, imam membaca surat Al-Baqarah, maka ketika imam baca surat Al-Baqarah, makmumnya baca Al-Fatihah. Sudah? Dan pendapat yang kedua ini pendapat jumhur. Lalu mereka beda pendapat kapan bacanya. Dan secara pribadi saya lebih menguatkan pendapat yang pertama. Tidak perlu baca Fatihah, cukup dengarkan. Karena semua pendapat ini saya perhatikan, ya, saya perhatikan ini kita rada maksa. Memaksakan pokoknya harus makmum harus baca. Akhirnya nyari tempatnya itu kesulitan. Waktu ini sulit dia cari tempatnya. Ada? Sementara menurut pendapat yang tidak perlu baca Fatihah, cukup dengarkan. Ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala, fa idza qara'tal qur'ana fa ansitu la gimana? Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Fa idza quri'a Al-Quran, fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Fa ansitu. Fastami'u. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, ada di surat Al-A'raf ayat 204. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengerin, perhatikan dengan baik, wa ansitu, dan diamlah agar kalian dirahmati. Dan para ulama sepakat, para ulama ahli tafsir menegaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan masalah sholat Jumat. Sehingga kalau imam sedang baca Al-Quran, perhatikan, dengarkan. Kalau perintahnya perhatikan dan dengarkan, berarti kan jangan baca sendiri-sendiri. Dengarkan apa yang dibaca oleh imam. Apa hikmahnya ketika imam membaca dengan keras, sementara makmum disuruh baca Fatihah? Jadinya kan gak sinkron. Makanya yang benar dalam ini adalah makmum tidak perlu membaca, cukup mendengarkan saja. Walhamdulillah. Terima kasih. Barakallahu fiik. Bisa dipahami dengan baiknya insyaallah? Bisa. Terima kasih. Alhamdulillah. Bisa. Jadi yang pertama yang lebih kuat. Betul. Ya. Jadi cukup mendengarkan saja. Baik. Terima kasih. Baik. Saya lanjutkan ke pertanyaan penutup sebelum kita ke pertanyaan langsung. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana baiknya untuk imam untuk membaca takbir dalam misalnya pada saat waktu bangun dari sujud untuk ke posisi berdiri melanjutkan rakaat berikutnya? Apakah perlu dipanjangkan, dibedakan, atau diakhirkan pada saat sudah hampir sempurna berdiri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini kami pernah bahas di buku Tafsir Salat. Tentang bacaan takbir intiqal, itu bolehkah dipanjangkan dari sejak keluar rukun pertama ke rukun kedua. Jadi kalau dari sujud ke berdiri, itu kan dari rukun sujud ke rukun berdiri. Apakah perlu dipanjangkan, ataukah bacanya pendek saja, sehingga karena ini jaraknya jauh, maka dia baca mendekati berdiri. Sehingga saat bangkit dari sujud, diam. Baru mendekati berdiri, Allahu Akbar. Sehingga tetap memenuhi kaidah tajwid, Allahu Akbar. Dua harokat. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, dianjurkan untuk dipanjangkan. Sehingga saat bangkit dari sujud, menuju berdiri, Allah boya ilaroh. Oh, masih panjang itu. Allah, pelan-pelan. Allahu Akbar. Nah, pelan dia. Kenapa? Sudah tua imamnya. Ya. Sehingga ketika dipanjangkan, panjang banget jadinya. Ini pendapat An-Nawawi. Beliau menganjurkan agar dipanjangkan dari titik pertama sampai titik terakhir. Pendapat yang kedua, enggak perlu dipanjangin. Cukup dibaca dengan nada pendek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebagaimana bacaan takbir pada umumnya. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih mendekati. Sehingga siasatnya tadi ya. Ketika bangun sujud, jangan baca apapun. Berdiri mendekati sempurna. Allahu Akbar. Agar makmum tidak mendahului imam. Wallahu a'lam. Tapi silakan diambut Mbak, sudah saja untuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pikir yang tidak bisa bahasa Jawa rugi, tidak tahu lucunya orang Boyon. Nah, Ustaz, di kampung saya sini masjidnya lain. Laki-laki semua di bawah, terus perempuan di atas. Sering terjadi itu mic-nya mati. Jadi yang di atas kadang-kadang bingung. So, apa yang kita harus kerjakan kalau kita tidak dengar begitu itu? Terus kita kadang-kadang bingung. Terus siapa yang melanjutkan? Karena kita sudah miss banyak sekali itu. Kadang-kadang sudah sampai berdiri kita belum dengar kalau imamnya itu sudah berdiri karena mati kan mic-nya. Enggak ada lubang. Enggak ada. Ustaz, masjid di Indonesia di sini masjid biasanya berbentuk dalam rumah. Rumah biasa. Rumah biasa ya. Iya. Rumah tingkat gitu, Ustaz. Betul. Ya lubangnya ya dari tangga, tapi ini tangganya itu di laki-laki. Jadi tidak ada tangga perempuan itu kecuali pintu masuk terus langsung ke atas. Tidak ada hubungan dengan yang laki-laki. Begitu di kampung saya sini loh ya. Nah, sering terjadi berapa kali kita bisa salah tetap masih menjadi makmum begitu. Berapa kali kita bisa miss sesuatu entah tidak dengar, entah terlalu lama, entah kecepatan, whatever. Itu kira-kira pastinya, bukan kira-kira. Apa yang kita kerjakan dan berapa kali kita masih termasuk makmum yang sah, gitu. Insya Allah. Baik. Pertanyaannya. Tayyip. Indi dalil, insya Allah. Saya punya dalil dalam hal ini yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Ketika Muawiyah radhiyallahu anha ditusuk oleh orang Khawarij, ya. Jadi ketika Khawarij sudah berhasil dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib di peristiwa Perang Nahrawan, ya, pecahan-pecahan Khawarij yang belum kekejar itu, yang mereka melarikan diri, punya dendam dan ingin membunuh tiga orang. Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin Abil As. Tiga sahabat ini. Amr Ibn As, bukan Amr bin Abil As. Amr Ibn As. Akhirnya diincar saat sholat subuh. Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Muawiyah gak sampai mati. Terkena pantat beliau. Sehingga beliau hanya terjatuh. Dan tidak bisa melanjutkan jadi imam. Dan Amr waktu itu beliau uzur. Sehingga beliau tidak ikut sholat jamaah. Imamnya dibadalkan oleh orang lain sehingga yang mati badalnya. Nah, ketika Muawiyah radhiyallahu anhu ditusuk, lalu beliau ambruk, tidak kuat ya, meskipun kena pantatnya. Akhirnya, karena beliau tidak sempat menunjuk penggantinya, seluruh makmum yang berada di belakangnya sholat sendiri-sendiri, menyelesaikan sendiri-sendiri. Beda dengan kasus Umar, saat Umar ditusuk oleh oleh Abu Lu'lu Al-Majusi, saat Umar ditusuk oleh Abu Lu'lu Al-Majusi, beliau jatuh lalu narik Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman yang menggantikan, lalu mereka bermakmum dengan Abdurrahman. Sementara untuk kasus Muawiyah, beliau enggak narik siapapun. Sehingga saat beliau jatuh, gak ada yang jadi imam penggantinya. Akhirnya mereka sholat sendiri-sendiri. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Bahwa apabila makmum kehilangan kendali imam, baik karena faktor tadi ya, imamnya jatuh atau apa gak ada penggantinya. Atau yang kedua, gak ada koneksi sama sekali. Suara putus, gak kedengar apapun, akhirnya bisa jadi imamnya sudah salah, makmumnya tetap aja sholat, ya. Kayak kena prank. Ya. Padahal kan ini serius. Cuman karena faktor koneksi putus, maka di posisi ini nanti makmum sholat sendiri-sendiri. Ibu-ibu sholat sendiri-sendiri. Menyelesaikan sendiri. Sehingga dia seperti kehilangan imam. Menyelesaikan sendiri, dan ya bisa jadi gerakan jadi gak seragam. Tapi gak apa-apa, karena ini penyelesaian sendiri-sendiri, bukan berjamaah lagi. Imamnya sudah putus tadi. Dan insya Allah tetap mendapatkan pahala sholat jamaah. Wallahu'alam. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Baik, saya lanjutkan ke yang menjadi pertanyaan. Saya lompat. Bismillah. Ustaz tadi menyampaikan kalau yang di belakang imam memiliki nilai kesolehan yang tinggi untuk menggantikan imam kalau diperlukan. Tapi saya juga dengar bahwa kita disuruh berlomba-lomba untuk sholat berjamaah di saf terdepan. Kalau merasa belum soleh, berarti belum bisa untuk di saf terdepan ya, Ustaz? Bagaimana? Jadi, di sini catatannya adalah saf terdepan di belakang imam. Dan kalau Anda merasa saya belum layak untuk di posisi itu, Anda bisa di sebelah kanan dan kiri. Sehingga di belakang imam tepat orang yang ya secara status gak jauh dengan imamnya. Artinya dari sisi hafalan Quran, dari sisi kesempurnaan gerakan sholat, peluang untuk bisa menggantikan imam itu diduduki oleh mereka yang paling dekat kesolehannya dengan imam. Baik, itu idealnya. Sementara kalau kita merasa saya belum sanggup untuk itu, silahkan menepi ke sebelah kanan dan kiri. Terjadi di sebuah masjid ya, di Qatar. Jadi saya selesai komat kan muadzinnya itu masih di dekat mik. Saya langsung berdiri di belakang imam. Imamnya suruh saya minggir. Bingung saya, kenapa saya disuruh minggir. Lalu dia nunjuk muadzinnya. Oh, paham. Akhirnya saya menepi. Ternyata itu adalah tempat muadzin. Dia melarang jangan berada di belakang saya selain muadzin. Karena muadzin ini dianggap yang paling tahu tentang paling bisa untuk menggantikan imam lah secara umum. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya, ini ada Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingin bertanya, apakah benar berdoa lebih afdol dipanjatkan di sujud terakhir, bukan setelah sholat? Bagaimana dengan membaca doa setelah tahiyat akhir? Apakah lebih afdol juga setelah sholat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hadis yang berisi doa mustajab yang kaitannya dengan sholat ya. Yang kaitannya dengan sholat disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di dua tempat. Yang pertama adalah ketika sujud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ammas sujudu faqaminun ayyustajabu lahu. Ketika sujud faakthiru minad du'a, perbanyaklah berdoa. Faqaminun ayyustajabu lahu, karena berpeluang besar untuk diijabai. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqrabu ma yakunu bil 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Kondisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya Allah Azza wa Jalla adalah ketika dia sujud. Fa'aktsiru fihi minad du'a, karena itu perbanyaklah berdoa. Faqaminun ayyustajabu lahu, ada peluang besar untuk diijabai. Yang kedua adalah fi duburi kulli salatil maktubah, di bagian dubur sholat wajib. Di antara doa yang mustajab adalah di bagian dubur sholat wajib. Fi duburi kulli sholatil maktubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya tentang berdoa fi duburi kulli salatil maktubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, di antara doa yang mustajab dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Qila ya Rasulullah ayyud du'a'i asma? Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, doa apa yang paling berpeluang besar didengar oleh Allah? Ya Rasulullah, ayyud du'a'i asma? Doa apa yang paling berpeluang untuk didengerin oleh Allah? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawfal lailil akhir, doa di pertengahan malam yang terakhir. Ya, pertengahan malam terakhir berarti sepertiga malam terakhir. Wa dubura salawatil maktubat, dan doa yang dilakukan di dubur salat wajib. Kata Imam Ibn Utsaimin, ya. Wa dhahir anna al murad bi duburi salat huna qabla salam. Zahir dari hadis yang dimaksud dubur salat di sini adalah sebelum salam, sebagaimana keterangan Ibn Utsaimin, annal murad bi duburis salawatil maktubah fi hadisi Abu Umamah in sahha akhirus salah. Ya. Jika hadis Abu Umamah itu sahih, maka makna duburus salat maktuba adalah di penghujung salat. Artinya sebelum salam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Awan Ustaz, ini jam 14.18 atau jam 9.18 malam di sana, ada 4 pertanyaan lagi, gimana Ustaz? Silahkan. Bismillah. Apakah tetap sah ketika semangat mengambil shof paling depan dengan mendorong-dorong orang lain atau secara memaksa? Bagaimana ketika kita didorong orang yang ingin mendapatkan shof paling depan dengan mendorong? Baik, kalau kita bicara masalah sah dan tidak, ini butuh dalil untuk menilai ya. Tapi kalau kita bicara orang ini dolim ataukah tidak, ya bisa jadi dia dolim. Sehingga kalau dia datang telat, kemudian desak-desak yang lain, akhirnya soft yang pertama jadi rapet banget, sehingga membuat kita jadi gak nyaman untuk sholat, ya orang yang desak ini bisa jadi kita sebut dolim. Sehingga gak boleh. Dan kalau itu dilakukan ketika sholat, jadinya ganggu orang lain. Dia semangat dapat pahala, tapi bisa jadi justru malah berpotensi dosa. Kecuali kalau misalnya saling ridho ya, sehingga tidak ada pihak yang didolimi. Sudah tinggal aja di rumah saya misalnya. Ayo kita sholat bareng-bareng di rumah. Sempit tempatnya. Baik, kita sesuaikan. Rapat. Nah, dibuat rapat ya. Sebisanya. Insya Allah tidak masalah karena gak ada yang didolimi. Tapi kalau menyusul kemudian ngesuk kanan, ngesuk kiri, dorong kanan, dorong kiri, biar dia dapat tempat, akhirnya yang lain jadi terlalu rapat, ganggu, ya seperti ini bisa jadi dia zalim. Wallahu'alam. Baik, ini pertanyaan berikutnya. Bismillah, aku izin bertanya mengenai poin terakhir, apabila kita masuk mendapati syaf depannya penuh sesak dan belum ada orang lain untuk ikut jemaah, bagaimana solusinya? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa jazakumullah khairan. Ulama berbeda pendapat dalam posisi ini ya. Shof depan kita sudah penuh. Shof 1 penuh, shof 2 penuh. Kita datang sendirian. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, boleh menarik salah satu yang di depannya. Ya, tarik untuk jadikan teman. Pendapat yang kedua, dia jejeri imam. Jadi ke depan langsung jejeri imam. Sholat di sebelah kanannya imam. Dan ini pendapat Syekh bin Bas. Pendapat yang ketiga, dia sholat di belakang shaf tanpa harus narik karena di posisi ini dia terpaksa. Baik. Dan insya Allah pendapat ketiga ini yang lebih mendekati. Apalagi kita bisa memahami ya. Kalau makmum yang masbuk ini harus maju ke samping kanan imam, nanti ada yang masbuk lagi ke samping kanan imam lagi. Akhirnya jadi soft di imam. Kadang mungkin. Makanya cukup di belakang sendirian. Dan insya Allah sah sekalipun ya, dia tidak punya teman karena dalam posisi gak memungkinkan softnya untuk di apa ya, untuk diisi lagi karena sudah penuh. Wallahu a'lam. Pertanyaan. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, ingin bertanya, apakah shaf harus rapat dari mulai awal sampai akhir? Terkadang di pertengahan shaf menjadi renggang. Apakah kita boleh bergerak agar tetap rapat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi fungsi merapatkan shaf, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan agar jangan sampai diisi oleh setan. Makanya seperti ini bisa disisipi atau bisa dengan cara update merapat. Kok ini jadi renggang, rapat lagi. Ya. Agar menghalangi potensi dari gangguan soft yang diisi dengan yang diisi oleh setan. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan terakhir, tapi yang bagian pertama sudah terjawab tadi, Ustaz. Jadi saya langsung ke bagian kedua. Begitu juga dengan ketika salam, karena sudah salam pertama, saya sebagai makmum terkadang suka kecepatan. Waktu salam kedua, karena nggak sengaja atau refleks, tapi setelah menengok ke kiri baru sadar imam baru salam kedua. Jadi saya sebagai makmum salam lagi. Itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Sebaiknya bagaimana, Ustaz? Nah. Coba kita carikan ya. Baik. Di sini ada keterangan yang disampaikan dalam fatwa Islam, barangkali cukup bermanfaat kita share di sini. Apabila makmum salam sebelum imam, jika itu dilakukan dengan sengaja tanpa uzur, salatnya batal. Wa in kana sahwan, tapi kalau itu dilakukan karena lupa, lazimahu ayyarji'a ila sholati wa yusallimu ba'da taslimi imamihi, maka dia harus kembali ke sholatnya lalu nanti salam lagi setelah salamnya imam. Nah, disebutkan dalam kitab Kasyaful Kina, wa in sallama qablahu amdan, kalau makmum melakukan salam sebelum imam dengan sengaja tanpa uzur, maka sholatnya batal karena dia telah meninggalkan kewajiban al-mutaba'ah muta'ammidan, kewajiban untuk mengikuti imam dia tinggalkan secara sengaja meskipun tidak batal. In sallama qabla imamihi sahwan, jika dia salam sebelum imamnya karena lupa. Fayu'iduhu, maka nanti diulang lalu mengucapkan assalam setelah salamnya makmum. Li'annahu la yakhruju min sholatihi qabla imamihi, karena dia tidak boleh untuk keluar dari sholat sebelum imamnya selesai. Wallahu a'lam. Sehingga kata intinya di situ adalah bahwa jika makmum mendahului imam, salam sebelum imam, dan imamnya belum selesai, maka dia langsung balik lagi. Lanjutkan doa-doa setelah tasyahud. Kemudian ketika selesai, baru kemudian melakukan salam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz, pertanyaan untuk malam ini sudah habis Ustaz. Jadi Alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.